Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah. Ayo ikhwah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan dalam agama. Masih dalam kelanjutan kajian tentang martabah atau tingkatan Islam yang paling tinggi, yaitu al-ihsan. Dan terkait dengan al-ihsan, telah kita sebutkan makna secara bahasa, demikian pula secara syar'i, bahwa ihsan adalah sebuah kesempurnaan, kelengkapan dalam satu urusan ataupun perkara. Dan Allah Azza wa Jal telah menetapkan kepada hambanya untuk senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik, ya, sesempurna mungkin, selengkap mungkin, dan sebaik mungkin. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, inna allaha azza wajal katabal ihsana fi kulli syai. Sesungguhnya Allah azza wajal menetapkan, ya, untuk berbuat ihsan dalam segala hal, dalam segala hal. Nah, baik ihsan antara kita dengan Allah, ya, masuk di dalamnya adalah ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang murni terkait dengan kita dengan Allah saja, sholat, ya, haji, umrah, zakat, puasa, dan yang lainnya. Demikian pula ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang berhubungan dengan sesama, ya, berbuat ihsan, biru walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ya, berbuat baik ataupun ihsan kepada kerabat, kepada sanak famili, kepada keluarga, anak dan istri, kemudian melebar kepada tetangga, kepada teman, kepada kawan, yang sebaya, yang lebih tua, atau yang lebih muda. Ya, ini dituntut untuk ihsan, berbuat baik kepada mereka semuanya. Dan ihsan, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bisa mencakup seorang memberikan manfaat kepada orang lain, ya, bantuan apapun bentuknya, baik bantuan yang sifatnya materi ataupun maknawi. Materi bisa terlihat, nampak, ya, maknawi tidak terlihat, namun sangat membantu. Ya, nasihat. Ya, kemudian seseorang, ya, sekedar ditemui, ya, dikunjungi, itu sudah merupakan bantuan yang sangat berharga. Ketika seorang misalkan lama, ya, tidak berjumpa dengan saudaranya, jauh tinggalnya, ya, karena kondisi, ya, jarang taklim misalkan, ya, karena kondisi memang mengharuskan dia untuk tetap tinggal bersama keluarga, misalkan ada tanggungan orang tua yang sudah jompo, yang sudah sepuh, gak bisa ditinggal, sehingga mungkin kajian hanya ya sesekali itu pun lihat kondisi hari-hari hanya online ya, lewat radio atau rekaman yang dikirimkan oleh sebagian teman kemudian dikunjungi, itu luar biasa manfaatnya ya, untuk memberikan motivasi, semangat untuk tetap sabar ya di atas jalan yang benar. Demikian pula makna ihsan adalah seorang tidak mengganggu ya, tidak mengganggu saudaranya ya, sebagaimana seorang bisa berbuat ihsan itu dengan materi ya, maka juga ihsan bisa diwujudkan dengan sesuatu yang sifatnya maknawi ya, secara lisan, kalimat yang baik ya, kalimatun thayyibah ya, bahasa yang santun ya, tidak menyinggung perasaan saudaranya. Nah, berbicara ya, ataupun tidaklah dia menyampaikan sesuatu kepada saudaranya kecuali memang sudah dipikirkan masak-masak, tidak ada dampaknya, tidak akan menyinggung perasaan saudaranya ya, mikir dulu sebelum berbicara, ini ihsan ya. Nah, termasuk memberikan statement atau komentar ya, jawaban, merespon dari sebuah pertanyaan ya, ini juga ketika dipertimbangkan dengan masak ya, ini ihsan. Nah, membuat status yang berupa nasihat ya, bukan menyinggung salah satu pihak, ini ihsan ya. Nah, mengirimkan surat elektronik, SMS atau yang semisalnya kepada saudaranya dengan bahasa yang santun, ini ihsan ya. Sebaliknya, ketika ini diabaikan, maka itu namanya ya, kejelekan ya, isaah, keburukan, lawan dari ihsan. Nah, ketika saudaranya membutuhkan bantuan, dia angkat tangan padahal mampu dan bisa, dia acuh, tidak peduli, ini isaah ya. Ketika saudaranya terpuruk dan terjatuh dalam kemaksiatan, dibiarkan, biarkan saja ya, tidak diingatkan, tidak dinasihati, tidak ditegur, ini isaah, bukan ihsan ya. Nah, atau ketika berdialog, berbicara, itu bahasanya tidak dipertimbangkan ya, bahkan sengaja untuk menyerang, ini isaah, bukan ihsan, dan seterusnya ya. Maka barakallahu fikum, seorang muslim yang baik, seorang muslim yang sempurna imannya, itu senantiasa ya, berada dalam kebaikan, ihsan ya. Bahkan ihsan bisa diwujudkan dengan sikap dan mimik ya, raut muka. Nah, telah kita sebutkan riwayat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa termasuk ihsan adalah talaqatul wajhi, menampakkan wajah yang berseri-seri, ceria di hadapan saudaranya, itu ihsan ya. Ini secara umum, dan ini asalnya beda ketika menghadapi orang-orang yang memang menyimpang, misalkan alul bid'ah, orang yang punya ya kesalahan dalam masalah agama. Nah, maka termasuk sikap nasihat adalah menampakkan mimik yang tidak bersahabat untuk menunjukkan bahwa apa yang Anda lakukan dan apa yang ya kalian jalani selama ini adalah kejelekan, keburukan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan. Qala hafidhahullah, wa fi hadzal hadis al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarah. Disebutkan di dalam hadis dari Jibril alaihissalam yang panjang, yang mungkin sudah hampir setahun yang lalu ya kita baca ya, hadisnya sudah lewat. Maka dari muatan hadis yang panjang itu, di akhir-akhir pembahasan disebutkan oleh Rasulullah sebuah pertanyaan tentang apa itu ihsan. Maka Nabi jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, seakan-akan engkau melihatnya. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza huwal ihsan bainal 'abdi wa baina rabbih. Ini di antara bentuk ihsan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Yaitu apa? Ketika seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihatnya. Dan itu luar biasa. Ya, sesuatu yang tidak bisa dilihat di dunia tapi ya seakan-akan dia melihatnya, berarti apa? Menunjukkan keyakinan yang luar biasa, keyakinan yang kuat. Ya. Orang enggak pernah lihat gajah. Enggak pernah lihat. Ya, dari kecil sampai gede. Tidak pernah melihat yang namanya gajah. Kecuali sebatas cerita. Ceritakan dari orang tuanya atau dari kakaknya. Kemudian mungkin dia juga membaca gajah itu demikian-demikian, makhluk hewan yang besar. Dirinci sifat-sifatnya. Saking seringnya disebutkan, dikisahkan, dibaca tentang gajah ya, maka terbayang dalam benaknya gajah demikian-demikian. Saking yakinnya gajah itu ada, bukan sekedar dongeng, itu seakan-akan dia melihat di hadapannya, sampai mimpi lihat gajah. Saking yakinnya, diulang-ulang sampai bermimpi, sampai berangan-angan ingin melihat gajah yang sesungguhnya kayak apa, penasaran. Ya, menunjukkan keyakinan. Ya, keyakinan bahwa itu ada. Demikian pula orang yang sudah mencapai derajat ihsan yang dinamakan muhsin, itu pada ibadah yang ia kerjakan itu luar biasa. Ya, meskipun dia tidak melihat Allah secara langsung, tapi seakan-akan kata Nabi, ka'annaka tarah. Seakan-akan dia melihat Allah. Saking yakinnya. Ya, sebagaimana ya, saking yakinnya surga neraka itu ada, maka dia pun bersemangat untuk melakukan amalan ibadah. Yakin. Padahal belum dilihat. Ya. An ta'budallaha muqinan bihi mu'minan bih tamamal iman hatta ka'annaka tarahu bibasarik min syiddatil iman. Yaitu engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan media-media ibadah yang Anda kerjakan, salatkah, puasakah, ya. Nah, zakat atau yang lainnya, haji, umroh. Apalagi baca Quran, ibadah, ya, zikir, ya, berdoa. Nah, engkau beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan dan keimanan yang sempurna sampai seakan-akan engkau melihatnya dengan bibasarik, dengan matamu. Padahal Allah tidak bisa dilihat di dunia. Tak bisa akan-akan engkau melihatnya. Kenapa min syiddatil iman? Karena kuatnya iman. Kalau imannya itu masih mang-mang ya, masih ragu ya, masih mencecuil ya sedikit, ya enggak bisa mencapai derajat seperti ini. Enggak bisa mengkondisikan dirinya seperti ini, enggak. Dan ini ayul ikhwah tidak bisa diwujudkan ya syiddatul iman, iman yang kuat ini, kecuali dengan ilmu. Ya. Dengan dia sering membaca, mempelajari, mengkaji, ngaji ya dalam kitab-kitab akidah, diulang-ulang khatam, balik lagi dari awal ya, sampai khatam lagi, balik lagi dari awal, ganti kitab pembahasan yang sama dengan bahasa yang sedikit berbeda, intinya sama, diulang lagi, tambah, oh ternyata buh, banyaknya ayatnya, banyak hadisnya, berarti gak main-main, betul-betul serius ya. Makanya dalam hal keyakinan, para ulama membagi menjadi tiga. Ada ilmul yakin, ada haqqul yakin, ada ainul yakin. Ilmul yakin, keyakinan yang dibangun di atas ilmu. Seperti kita sekarang. Kita yakin. Ya. Alam barzakh, alam kubur ada. Tahu dari mana? Ilmu. Kita belajar, kita baca, kita kaji ayat Al-Quran, hadis, kita baca, ya kita pelajari kitab-kitab para ulama. Ada nikmat kubur, ada adab kubur, ada hari kebangkitan, ya. Sebagaimana nanti di akhir zaman ada Dajjal, ada Imam Mahdi, ya. Nabi Isa turun ya, ke dunia, nah kemudian membunuh Dajjal. Ya, kemudian setelah itu terjadi kiamat besar, hancurnya alam semesta, hancurnya seluruh dunia beserta isinya, mati semuanya, bangkit ya, seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya, kita yakin. Kemudian di sana timbangan amal, ya, matahari Allah dekatkan dan seterusnya, ada surga dan neraka. Bahkan sebelum itu, ya ada sirat ya, yang dibentangkan di atas neraka jahannam ya, ada kontorah dan seterusnya. Ilmu yakin, ilmu yang meyakinkan meskipun belum terjadi, meskipun kita tidak bisa melihat hari ini, tapi kita yakin. Kenapa? Sumbernya adalah wahyu ilahi ya. Kemudian setelah itu kita meninggal, kemudian kita ya, melihat, menyaksikan ya, beberapa kejadian, fenomena yang dulu kita pelajari di dunia, yang dulu ya, kita ketahui waktu hidup di dunia ya. Maka naik tingkatnya menjadi haqqul yakin ya. Tambah lagi ketika kita mengalami sendiri peristiwa-peristiwa itu, naik lagi menjadi ainul yakin. Ainul yakin ya. Kayak tadi, kembali kepada contoh gajah ya. Contoh gajah yakin ya, berdasarkan cerita dari orang tua, dari kakak yang pernah melihat gajah ya, gajah itu demikian demikian demikian, yakin gajah itu ada, yakin ilmu, yakin. Setelah itu ayo, nanti setelah ujian liburan kita ke kebun binatang, lihat gajah, senangnya luar biasa, senang. Bukan cuma cerita, masuk pintu gerbang, tuh gajah kan, lihat. Nah itu haqqul yakin, ternyata nggak cuma dongeng tapi betul-betul ada wujudnya, itu gajah. Apa yang dalam benaknya persis seperti yang dia lihat sekarang. Ya, kemudian penasaran, ya, bisa nggak dinaikin? Oh bisa, tapi bayar. Nggak apa-apa. Ya, ya, naik, pegang. Ya, bahkan dinaikin, bahkan berkendara dengan gajah. Wah, ainul yakin, yakinnya pol. Ya, inilah gajah, ada wujudnya. Ya. Berarti keyakinan yang meyakinkan. ada keraguan sama sekali. Antum, lah orang yang seperti ini luar biasa. Di dunia belum melihat Allah, tapi seakan-akan dia melihat Allah. Lianna syai'a alladhi yura la yushakku fihi. Karena sesuatu yang bisa dilihat itu tidak bisa diragukan lagi. Fa indama taral jidar la tashukku fi au taral baba la tashukku fi abadan. Sebagaimana ketika Anda, ya kita semuanya, ya antum melihat ada tembok. Tembok, ini tembok. Lihat langsung itu tembok. Ya, itu pintu, ya. Tentunya enggak ragu. Ya enggak? Enggak ragu. Ini tembok, itu pintu. Fal ihsan an ta'budallaha jalla wa ala ka'annaka tushahidu bi'ainika min quwwati imanik wa yaqinik. Maka ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, nyembah Allah. Ya. Anda sholat, Anda puasa, Anda haji, Anda umroh, baca Quran, ya. Kita zikir, ya. Itu seakan-akan engkau menyaksikan dan melihat Allah dengan matamu. Karena keimanan yang kuat dan keyakinan yang penuh, ya, pada kamu. Wa illa fa inna Allah la yara fi hadhihi ad-dunya li'anna al-khalqa la yastati'una ru'yata Allah fi hadhihi ad-dunya. Meskipun, ya, sesungguhnya Allah itu tidak bisa dilihat di dunia. Tidak bisa dilihat di dunia. Ya, sekarang Allah tidak bisa dilihat secara langsung dengan mata kepala kita di dunia. Ya. Kenapa? Karena manusia tidak mampu melihat Allah di alam dunia ini. Adapun di akhirat beda. Allah berikan kemampuan dan kekuatan untuk bisa melihat Allah. Dan Allah sendiri yang menyatakan, bahkan Nabi sendiri yang menguatkan. Ya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, wajah-wajah kaum mukminin pada hari itu di akhirat. Ya, berseri-seri, ceria, nampak kegembiraan, senang. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka melihat wajah Allah kala itu. Melihat Allah. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya. Hanyalah bagi orang-orang berbuat ihsan al husna. Ya, dan ziyadah tambahan. Disebutkan dalam Sahih Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al husna hiyal jannah wa ziyadatu an-nadru ila wajhillahil karim. Husna yang Allah janjikan bagi para muhsinun, orang yang berbuat ihsan di dunia, itu adalah syurga. Kemudian enggak cukup syurga yang Allah janjikan kepada muhsinun, tapi juga aziyadah. Apa makna ziyadah? Kata Nabi, an-nadhar ila wajhillahil karim, memandang dan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ana sallallahu min fadlih. Ya. Demikian pula di dalam hadis yang ma'ruf as-sahih Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya kalian wahai kaum mukminin, wahai kaum muslimin, akan memandang dan melihat wajah Allah di akhirat. Ya, sebagaimana kalian melihat, ya, bulan purnama, di mana kalian tidak berdesak-desakan untuk melihatnya, tidak perlu berebutan, enggak perlu ngantri. Ya, saking gamblang dan mudahnya, saking jelasnya. Ya. Bukan berarti di sini Nabi menyerupakan, menyamakan antara Allah dengan bulan, bukan. Tapi yang disamakan oleh Nabi adalah cara melihatnya, yaitu dalam kondisi yang rohah, yang lapang, yang nyaman, enggak ada kesulitan sama sekali. Ketika purnama, mau yang di Manggar, mau yang di Kelandasan, mau yang di Kampung Baru, mau yang di Tritip, mau yang di ujung Balikpapan, ya sama melihat rembulan malam bulan purnama gamblang, enak, nyaman, nggak perlu ngantri, nggak perlu sikut-sikutan, nggak perlu desak-desakan, gampang. Ya, demikian pula ketika Allah nanti di akhirat menampakkan dirinya di hadapan orang-orang beriman sebagai sebuah kenikmatan dan keistimewaan, keutamaan yang lebih yang Allah berikan kepada mereka, bisa melihat Allah dengan leluasa, ya, dengan penuh kenyamanan di akhirat. Ya. Taib. Wa innama yarahul mu'minuna yawmal qiyamati fil jannati idza a'tahum al-quwwah atau idza a'tahumullahu quwwatan yastati'una biha an yara rabbahum. Hanya saja kaum mukminin akan melihat Allah nanti pada hari kiamat di dalam surga ketika Allah memberikan kepada mereka kekuatan. Ya, kekuatan untuk bisa melihat Allah. Amma fi hadhihi dunya fala ahada yarallaha mu'ayyanatan. Adapun di dunia tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah secara langsung dengan mata kepala. Ya, oleh karena itu ini sempat terjadi. Allah kisahkan dalam Al-Qur'an ketika Nabi Musa alaihi salam kalimur rahman, ya, itu berdialog langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa takliman. Dialog langsung dengan Allah. Lah di antara isi dialognya, pembicaraan antara Nabi Musa dengan Allah ketika itu adalah Nabi Musa meminta kepada Allah agar bisa dilihat oleh Nabi Musa. Minta. Ya, maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk melihat gunung itu. Kalau gunung itu masih kokoh pada posisinya, enggak bergeser, enggak ada perubahan, engkau bisa melihatku. Ternyata apa? Nabi Musa melihat gunung itu langsung hancur berantakan. Innaka lan tarani. Sesungguhnya engkau, wahai Musa, enggak bisa melihatku di dunia ini. Gunung saja yang dikenal kokoh kuat, ya, yang kalau sudah meletus menghamburkan magmanya, ya, lahar yang panas itu bergetar, ya, lari tunggang langgang manusia untuk menjauhinya, takut. Itu pun tidak mampu melihat Allah, hancur dia. Padahal luar biasa, batu keras, cadas. Ya, dipalu mental, ya, hancur lihat Allah. Lah apalagi ini kulit, jangankan ya kena benda tajam, kena duri, sakit, tembus, jarum yang kecil, langsung berdarah, lemah, sama cacing aja kalah, ya enggak? Cacing. Nih, kalah sama ulat, hancur kita, habis, lemah, nggak bisa apa-apa, ya, maka demikian kondisi manusia. Jadi harus dimaklumi, ya, jadi harus ngalah, memang demikian Allah takdirkan dan itu ujian, ya, maka ketika Allah tetapkan bahwa manusia siapapun dia di dunia enggak bisa melihat Allah secara langsung, namun ternyata Allah dan Rasul mengkhabarkan bahwa mereka akan melihat Allah nanti di akhirat, itu ujian, yakin enggak? Itulah. Dan disitulah yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman kepada Allah. Yang tidak beriman, wah masa sih, enggak yakin, ah, enggak mungkin, ya. Nah, tapi orang yang beriman, dia yakin. Makanya meskipun dia tidak bisa melihat Allah di dunia, namun ka'adagatarah, dia seakan-akan bisa melihat Allah secara langsung. innama yarahu biqalbihi wa imanihi wa yaqinihi ka'annahu yushahiduh. Akan tetapi orang yang beriman itu bisa melihat Allah dengan hatinya, dengan imannya, dengan keyakinannya, seakan-akan dia menyaksikan dan melihat Allah secara langsung. Bahkan termasuk pembahasan para ulama akidah adalah permasalahan, apakah mungkin seseorang bisa bermimpi bertemu Allah? Apakah mungkin seseorang bermimpi bertemu atau melihat Allah? Ya. Nah, kalau bertemu atau mimpi bertemu dengan Rasul, jelas ada banyak riwayatnya dari sebagian para ulama mengisahkan. Dan apa yang ia lihat di dalam mimpinya itu persis ya seperti yang Nabi kisahkan ya tentang sifat-sifat beliau ya yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Rambutnya, postur tubuhnya, wajahnya, warna kulitnya, ya, matanya, hidungnya, dan seterusnya. Kalau itu persis seperti dalam Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat dan karakteristik fisik Rasulullah, maka itulah Nabi. Ya, karena syaitan gak bisa menyerupai Nabi. Ya. Tapi kalau misalkan ada orang dalam mimpinya ngaku, ya, dia bertemu dengan Nabi, ya, ya, saya tadi malam bertemu Nabi, ya, pakai sorban, terus pakai baju apa? Putih, ya, jubah, terus apa lagi? Ya, ada jenggot ya? Enggak ada, plontos, terus rokokan. Itu setan ya. Meskipun ngakunya Nabi, itu syaitan. Kenapa? Sifat-sifatnya tidak sesuai dengan sifat-sifat yang sesungguhnya yang ada pada Rasul ada salatu wassalam. Na'udzubillah. Tapi dia ngaku Nabi, saya adalah Nabi. Tapi merokok, la ilaha illallah. Ya, bukan Nabi. Pastikan itu syaitan. Apalagi menyampaikan mulai hari ini saya bebaskan sholat untuk kamu khusus. Wah, bangun tidur bebas. Saya dapat wahyu ketemu Nabi katanya ya mulai hari ini saya tidak wajib sholat 5 waktu. Setan itu pak. Setan. Kenapa? Karena apa yang disampaikan bertolak belakang dengan yang sesungguhnya. Ini Rasul. Lah ini permasalahan yang lebih tinggi lagi. Apakah mungkin seseorang bisa melihat Allah di alam mimpi? Menjadi pembahasan. Para ulama menyebutkan mungkin. Mungkin ketika seorang memiliki keimanan yang kuat, ya, ibadah yang kuat, maka memungkinkan. Memungkinkan. Ya. Nah. Ini ya. Taib. Lihada lama sa'ala Musa alaihi salam qala rabbi arini anzur ilaik. Terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Allah secara langsung. Ya, tanpa perantara. Oleh karena itu, di antara nabi dan rasul ada yang mendapatkan keistimewaan ini. Bisa berbicara langsung dengan Allah sampai digelari dengan Kalimur Rahman. Ya, Kalimur Rahman dan di antara nabi dan rasul yang mendapatkan gelar Kalimur Rahman hanya tiga. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya, dan itu kelebihan. Ya, kata Nabi Musa, qala rabbi arini anzur ilaik, wa rabbku, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku, aku ingin melihatmu. Qala Allahu lahu, Allah menyatakan lan tarani, engkau tidak akan mampu, engkau tidak akan bisa melihatku. Yakni fi dunya, itu di dunia. Lianna Musa alaihi salam la yastati'u ru'yatallahi fi hadhihi dunya. Karena Nabi Musa alaihi salam ya, meskipun beliau nabi, meskipun beliau rasul, tidak mampu melihat Allah di dunia. Bahkan bukan hanya beliau, siapapun. Wala ahada yastati'u ru'yatallahi fi hadhihi dunya li'adhamatihi subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada seorang pun yang mampu melihat Allah di dunia ini karena kemuliaan dan keagungan Allah. Li'annahu ihtajaba 'an 'ibadihi bin-nur. Karena Allah menutupi ya dirinya dengan hamba-hambanya berupa cahaya. Menghalangi ya dirinya dari hamba-hambanya dengan cahaya. Kama fil hadis, hijabuhu nur, kata Nabi. Ya, hijab yang menghalangi antara hamba dengan Allah sehingga tidak bisa dilihat langsung adalah cahaya. Makanya ketika Rasulullah diisra'kan dan dimi'rajkan, tahu ya Isra Mi'raj? Isra ya, al-Isra yaitu perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Syam, di Palestina. Isra, kemudian dimi'rajkan, dinaikkan, diangkat ke atas langit, ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, menghadap Allah langsung untuk menerima kewajiban sholat lima waktu. Ini dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Itu langsung Allah berbicara langsung kepada nabinya, memerintahkan sholat lima waktu yang berlaku sampai hari ini dan sampai nanti mendekati hari kiamat. Itu pun ketika esok harinya Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ara'aita rabbak, apakah engkau ketika itu ya melihat Allah? Apa kata Nabi? Nurun anna arah, cahaya. Gimana mungkin aku bisa melihat Allah? Ada cahaya yang menghalangi. Ya, itu di alam sadar ya. Nabi enggak mimpi ketika itu, langsung di alam sadar. Nah, fala ahada yarallaha fi hadhihi dunya wa innama dallatil adillatu fil kitabi was sunnati ala annal mu'minina yukrimuhumullahu yawmal qiyamati. Maka enggak ada seorang pun yang melihat Allah di dunia. Ya, dan sungguhnya Al-Qur'an dan hadis ya telah menunjukkan bahwa kaum mukminin mendapatkan kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla nanti pada yaumul qiyamah dengan bisa melihat Allah secara langsung. Ya. Fakama annahum abaduhu fi hadhihi dunya min ghairi ru'yatin lahu wa inama amanu bih fa inna Allah yuqirru uyunahum bi an yatajalla lahum wa yarawnahu ayanan bi absarihim subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sebagaimana mereka kaum mukminin menyembah Allah, beribadah kepada Allah di dunia tanpa melihat Allah secara langsung, namun dikarenakan mereka beriman kepada Allah, ya, jadi meskipun enggak melihat Allah tapi tetap beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan, ya, maka Allah membalasnya ya dengan memberikan kesejukan pada pandangan-pandangan mereka di saat Allah menampakkan dirinya di hadapan orang-orang yang beriman sehingga mereka bisa melihat langsung wajah Allah dengan mata-mata kepala mereka. Ya, dan ini kenikmatan yang melebihi kenikmatan yang Allah siapkan ya di surga. Ya. Nah, jadi kenikmatan apa yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman? Jawabannya apa? Melihat wajah Allah. Ya. Nah. Dan luar biasa. Mimbab takribul faham. Ya, contoh saja ya. Kita sekarang ini ya sangat memuliakan para ulama. Bukan begitu? Ya, memuliakan para ulama. Bahkan mengambil bimbingan dan fatwa-fatwa mereka para ulama ya, yang telah wafat, demikian pula yang masih hidup, yang dikenal, yang kita ketahui istiqomah di atas manhajus salaf, Bahkan ketika terjadi problematika umat dakwah, ya kita merujuk ke sana, konsultasi, nanya, minta bimbingan, minta arahan melalui duta-duta para ulama, para du'at ahlus sunnah, para mubaligh, para asatidah al-fudhala. Ya. Kemudian ketika sampai berita bimbingan itu kepada kita, kita yakin ini bimbingan mereka. Kenapa? Yang membawa adalah siqat. Yang membawa adalah siqat, orang-orang terpercaya yang tidak dikenal berkhianat ataupun berdusta. Kita terima. Ya. Meskipun dalam hati kita berharap, duhai kiranya, betapa nikmatnya kalau kita bisa berjumpa langsung dengan mereka. Ahlussunnah sangat cinta, loyal, ya, dengan para ulamanya. Baik, subhanallah, tiba-tiba, ya, suatu ketika Allah takdirkan dia berangkat haji ataupun umroh. Haji ataupun umroh, ya. Pas wukuf di Arafah misalkan, ya, dia sedang berada di sebuah tenda, ternyata bersebelahan dengan ulama yang selama ini ia kenal. Subhanallah, betapa kagetnya, campur gembira, ya, sukacita, tidak bisa kebayang, sampai nangis. Apa? Momen yang sangat amat spesial, melihat sosok orang yang selama ini ia kagumi, alim kabir, ulama kibar. Meskipun dia tidak bisa berkata-kata, saking senangnya hanya bisa melihat, tapi luar biasa senangnya, tambah imannya, tambah mantap, ya, tambah yakin dengan manhaj salaf yang ia pegang selama ini. Ya, melihat senang sekali. Ya, sebagaimana dahulu Ibnu Qayyim rahimahullah berkisah tentang dirinya. Ini manfaat sebuah, ya, pertemuan, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau bercerita, beliau kalau ada masalah, ya, sedang banyak problem, ya, beliau kan rajin ngajar, dakwah, menulis. Namanya manusia, kadang ada saja saat-saatnya jenuh, ya, bosan, ya, nggak bisa mikir, suntuk, kan biasa. Nah, obatnya apa coba? Obatnya apa? Ya. Ziarah ke tempat gurunya Ibnu Taimiyah. Ya, ziarah, datang. Ya, assalamualaikum. Belum bercerita, belum berkisah, belum berkeluh kesah, belum curhat, sekedar melihat sang guru, sosok guru yang dikenal berwibawa, luar biasa bimbingannya. Ya, seperti orang tua dengan anaknya, membimbing, mengarahkan, mengayomi, sehingga luar biasa. Ya, kesannya itu melihat sosok sang guru luar biasa, adem rasanya, plong pikirannya. Ini diantara buah iman, ilmu yang bermanfaat, ya, persaudaraan yang dibangun di atas iman. Allah tumbuhkan, Allah munculkan mawaddah warahmah diantara mereka, rasa cinta, kasih sayang diantara mereka, senang, plong hilang itu masalah yang sekian banyak itu. Ya, kayak kita orang, ya, di luar sana sebelum masuk masjid, sebelum taklim, penuh masalah, ya, penuh, banyak PR. Tapi kalau mengkaji kita para ulama, baca satu persatu nasihat mereka, baca ayat tafsirannya, penjelasan para ulama, hadis kita baca, hilang itu, ya, problematika hidup yang sekian banyak itu hilang, hilang, ya. Subhanallah, ini luar biasa, ya, kita rasakan, ya, dalam kehidupan kita, manfaat sebuah ilmu persaudaraan yang dibangun di atas iman. Ini bagi orang-orang yang beriman. Ini ayat ikhwah, apabila diwujudkan sangat istimewa, sebuah nikmat yang sangat amat besar. Beribadah kepada Allah, nyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan ritual ibadah yang sekian banyak, seakan-akan bisa melihat Allah. Itu bisa menumbuhkan keikhlasan, bisa menumbuhkan keikhlasan. ya, tidak ada yang ia harapkan, tidak ada yang ia dambakan kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia tidak mengharapkan pujian manusia. Dia tidak mendambakan sanjungan dari mereka. Sebagaimana ketika ada orang yang mencela, ya, merendahkan, menghina dia, sementara apa yang ia jalani adalah di atas kebenaran, maka dia pun tidak berpengaruh, ya, tidak terpengaruh sama sekali. Dan ini sifat wali-wali Allah, la yakhafuna laumata la'im. Di antara karakteristik sifat wali-wali Allah, ya, kekasih Allah, kecintaan Allah, orang-orang yang Allah cintai adalah la yakhafuna laumata la'im. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Ya. Sungguh sebuah fenomena yang kita saksikan. Ya, sungguh banyak orang yang bisa bertahan karena celaan. Namun tidak sedikit yang tumbang gara-gara sanjungan. Ya. Banyak yang terpelanting, ya, jatuh, terperosok, menyimpang, berpindah haluan, ya, gara-gara apa? Sanjungan, pujian. Gak bisa istiqomah karena popularitas, karena viral, karena sudah terkenal. Tapi sungguh banyak orang yang bisa bertahan, bisa istiqomah, ya, dalam kondisi dia dicela, dihina, direndahkan, dipandang sebelah mata. Bertahan dia. Karena ternyata ketika ia dicela, ketika ia direndahkan, ketika dia dihina, itu subhanallah jadi sebab dia menjadi lebih baik. Kenapa? Dia respon, dia tanggapi, dia jawab dengan kesabaran, kesabaran dan ketabahan. Kesempatan untuk dia menata dan mengevaluasi niatnya, memperbaiki tujuan amalannya. Ketika dicela, dihina, direndahkan, diremehkan, dan masalah. Kenapa? Karena apa yang ia jalani di atas kebenaran. Gak berpengaruh, gak ngaruh sama sekali. Bahkan dia terus menata, mengevaluasi niatnya. Ya, karena dia yakin, ya, bahwa bagaimanapun yang ia lakukan, sebaik apapun yang ia kerjakan, tetap mesti ada orang-orang yang tidak suka. Ya, sebaik apapun yang ia lakukan, sesempurna apapun versi dia yang ia kerjakan, mesti ada orang yang tidak suka. Ya, itu sudah fitrah, artinya sudah sunnatullah. Oleh karena itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya, beliau mengatakan ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah sebuah target, sebuah tujuan yang tidak mungkin bisa tercapai. Ya, tidak mungkin bisa tercapai. Makanya dalam ibadah jangan mencari ridhonya manusia. Membuat ridho manusia enggak mungkin, percuma. Ya. Kita ibadah ini, ibadah itu, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita baca Quran, kita ta'awun ini, ta'awun itu, dalam kondisi yang kita cari ada ridhonya manusia, eman-eman. Ya. Orang yang ikhlas, ya, tidak goyah karena sanjungan, ya, tidak lupa daratan karena pujian. Demikian pula tidak merasa rendah dan hina ketika mendapatkan celaan dan hinaan. Ini orang yang ikhlas. Terus apa? Ya biasa-biasa aja. Mau dicela, mau disanjung, mau dipuji, mau dihina, itu urusanmu. Ya. Nah. Bukan urusan kita. Artinya tetap dia berjalan. Ya. Meskipun kadang ada kalanya seorang itu, ya, apa namanya, ya, bosan, jenuh, ya, kemudian putus asa, frustasi, ya, kemudian apa bahasa kitanya mutung atau apa dari sebuah amalan ibadah, itu biasa ya, dan itu godaan-godaan syaitan. Namun ketika dia sadar, wah, kalau kayak gini terus ya saya yang rugi misalkan ya, kalau kayak gini terus ya setan yang diuntungkan ya, saya yang rugi, umur saya terbatas ya, maka dia pun bangkit, bangkit dan bangkit. Ya, sungguh banyak orang yang bisa bertahan karena apa? Celaan dan hinaan. Tapi sungguh banyak orang yang tumbang gara-gara apa? Pujian dan sanjungan. Ya, itu realita. Ya. Nah, Allah musta'an. Taib. Ini ayol ikhwah, ya, terkait dengan bagian yang pertama dari al-ihsan, yaitu seorang beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihatnya dikarenakan keyakinan yang kuat. Dan ini sekali lagi di antara hikmah dan faedahnya adalah membuahkan apa? Keikhlasan. Oleh karena itu apabila bisa diwujudkan, subhanallah, diriatkan dalam sebuah hadis ya, meskipun terjadi khilaf tentang derajat dan kedudukan hadis tersebut, ada yang menghasankan dan ada pula yang melemahkan dari sahabat Ayyub Al-Ansari ya. Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, di mana diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam ya, beliau mengatakan idza qumta ila salatik fasalli salata muwaddi'in. Ya. Apabila engkau bangkit untuk mengerjakan sholat, maka sholatlah seperti engkau melaksanakan sholat perpisahan. Ya. Secara sanad seperti yang tadi kita singgung, ada khilaf tentang derajatnya, kedudukan hadis tersebut. Namun secara makna benar. Untuk meraih sebuah keikhlasan, untuk mendapatkan sebuah kekhusyuan di dalam sholat, ini diantara kiatnya. Sholat seakan-akan kita melaksanakan sholat yang terakhir, kayak orang naudzubillah mau dieksekusi ya, mendapatkan hukuman mati, berapa menit lagi ditembak mati ya oleh regu penembak karena melakukan sebuah kesalahan yang fatal ya. Nah, pemerintah menetapkan si fulan dihukum mati. Kemudian dia ingin sholat. Nah, ini sholat terakhir sudah. Sebentar lagi mau dieksekusi. Seperti itu. Terus gimana sholatnya? Ya tentunya dia akan sholat sekhusyuk-khusyuknya. Karena ini sholat yang terakhir. Ya demikian pula kita ya. Apabila ingin mengkondisikan dan meraih kekhusyuan dalam ibadah kita, maka kondisikan, bayangkan bahwa ini adalah ibadah terakhir kita. Ya, itu mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.